qauluhum qauluhu ucapan beliau tarkihim bil jarri atfan 'ala al mudhaf ilaih. Wa rada al musannif rahimahullah bayana ma ya'ulu ilaihi al ghulu fi salihin. Jadi bacanya judul tadi dengan tepat adalah ma ja'anna sababa kufri bani adam wa tarkihim dinahum. Tarki dengan kasrah majrur. Limadha majrur? Li'annahu ma'tufun 'ala al-majrur. Ma'tuf 'ala al-majrur majrur. Ma'tuf 'ala madha? Ma'tuf 'ala kufri wa huwa mudafun ilayh sababu kufri wa sababu tarki. Berarti maknanya sebab kufur dan sebab tarkihim dinahum. Sebab kekafiran dan sebab ditinggalkannya agama atau sebab mereka meninggalkan agama adalah al-ghulu. Berarti yang dijelaskan oleh beliau nantinya bayanu ma ya'ulu ilaihi al-ghulu fi salihin. Penjelasan tentang apa akibat ghulu terhadap orang saleh. Apa akibat mengkultuskan berlebihan terhadap orang saleh. Minasyirki billahi fil ilahiyah alladhi huwa a'zamu dhanbin 'usiya Allah bihi. Di antara akibat ghulu adalah kesyirikan kepada Allah dalam uluhiyah. Kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah dalam masalah ibadah. Padahal itu merupakan a'zamu dhanbin 'usiya Allah bihi. Itu merupakan sebesar-besar dosa yang Allah dimaksiati dengannya. Wa huwa yunafit tauhid. Dan tentunya kesyirikan yang seperti ini yunafit tauhid, bertentangan dengan tauhid. Alladhi dallat 'alaihi kalimatul ikhlas. Bertentangan dengan tauhid yang terkandung di dalam kalimatul ikhlas, yaitu kalimat persaksian la ilaha illallah. Persaksian la ilaha illallah mengandung tauhid yang maknanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berarti konsekuensinya hanya beribadah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Sedangkan ghulu fi salihin, sedangkan mengkultuskan seorang saleh dengan berlebihan, seringkali membawa kepada kesyirikan, yaitu beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti bertentangan. Yang ini menyebabkan kesyirikan, berarti bertentangan dengan la ilaha illallah. Kemudian musannif berkata lagi dalam matannya, qala al-musannif rahimahullah wa qawlullahi azza wa jal ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa al-haq innama al-masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minh. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 171 berfirman, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan ghulu, jangan berlebihan dalam agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allah illa al-haqq, jangan berbicara tentang Allah kecuali dengan kebenaran. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibn Maryam adalah Rasulullah, utusan Allah, kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam, yakni yang Allah ucapkan kun jadilah maka jadilah. Wa ruhun minhu, dan roh dari Allah yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan, yang kemudian ditiupkan ke perut Maryam, maka Isa di dalam perut Maryam hidup dengan ruh dari Allah, dengan kalimat kun jadilah maka jadilah dia. Maka kata Allah, wahai ahlul kitab, wahai Nasrani, wahai orang-orang Kristen, La taghlu fi dinikum, jangan melampaui batas dalam agama kalian, jangan ekstrim, jangan berlebihan. Al-Masih itu utusan Allah, Nabi Isa itu adalah manusia, diciptakan oleh Allah, makhluk, hamba, hanya saja dipilih sebagai seorang rasul. Maka beliau adalah hamba Allah yang mulia, yang diberi kemuliaan, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, dan enggak memiliki ketuhanan sedikit pun. Ini diingatkan kita bahwa ternyata Nasrani kafir sebabnya adalah karena berlebihan terhadap Nabi Isa. Sesuai dengan judul bab. Sesuai dengan judul bab. Apa judul babnya? Sababu kufri Bani Adam wa sababu tarkihim dinahum. Sebab kafirnya mereka, sebab sesatnya mereka meninggalkan agamanya adalah karena berlebihan terhadap orang saleh. Contohnya Nasrani, mereka berlebihan terhadap orang yang saleh. Nabi Isa adalah seorang yang saleh. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Masih di pangkuan ibunya sudah Allah berikan kemampuan berbicara sebagai mukjizat. Kemudian berkata, inni Abdullah, aku hamba Allah. Atani al-kitab, aku diberi kitab. Waja'alani nabiyan, dan dijadikan aku sebagai nabi. Ikhwani fid din a'azakumullah. Ternyata mereka berlebihan terhadap Nabi Isa tidak hanya menyatakan dengan rasul atau nabi, tapi lebih daripada itu. Menyatakan dengan anak Tuhan. Dikatakan sebagai anak Allah. Astagfirullah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Besar sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. In yaquluna illa kadhiba. Besar sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Mereka tidak mengucapkan kecuali kadiban, kecuali dusta, kata Allah. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka berkata, Ar-Rahman memiliki anak. Dikira itu sedang memuji seorang Nabi. Dikira sedang memuji Isa. Tetapi di balik itu dia mencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Menganggap Allah punya anak. Astagfirullah. Menganggap Allah punya istri. Astagfirullah. Subhanallah amma yaqulun wa ta'ala 'uluwan kabira. Maha suci Allah sesuci-sucinya dan maha tinggi Allah setinggi-tingginya dari apa yang mereka ucapkan. Ikhwani fid din a'azakumullah. Kalau begitu apa makna ghulu? Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, jangan ghulu terhadap agama kalian. Al-ghulu disebutkan dalam syarahnya, huwal ifratu fit ta'zim. Ghulu adalah melampaui batas dalam memuliakan. Melampaui batas, kebablasan. Bil qawli wal i'tiqad. Apakah dengan ucapan atau dengan keyakinan? Berarti makna la taghlu, jangan engkau memuliakan berlebihan dan jangan engkau meninggikan yang melampaui batas. Jangan berbicara dengan sesuatu yang melampaui batas. Jangan meyakini dengan keyakinan yang melampaui batas. Aila tarfa'ul makhluqa an manzilatihi. Jangan angkat makhluk lebih dari kemakhlukannya. Jangan angkat makhluk lebih dari kedudukannya sebagai makhluk. Semulia-mulia seorang rasul, tetap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Semulia-mulianya malaikah al-muqarrabun yang didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetap dia makhluk. Malaikat yang paling mulia tetap makhluk. Manusia yang paling mulia tetap makhluk. Jangan lupa, al-khaliq hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sang pencipta hanya Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu. tiada ilah lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan menganggap ada selain Allah khalik-khalik lain, tidak ada. Menganggap ada selain Allah Tuhan-Tuhan lain, tidak ada. Semulia-mulianya Nabi, tetap dia adalah seorang manusia, tetap dia hamba Allah, tetap dia makhluk. Maka Allah katakan pada mereka, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, jangan melampaui batas terhadap agama kalian, jangan berlebihan, jangan ekstrim. Ada pertanyaan, mengapa Al-Quran ini turun kepada kita kaum muslimin, tetapi kalimat yang dipanggil bukan kaum muslimin, wahai ahlul kitab. Ini kan turunnya kepada kita, bukan pada ahlul kitab. Mengapa yang dipanggil ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Ini istimewanya Al-Quran, balaghatul Quran. Yang dipanggil ahlul kitab sehingga kena dua perkara. Yang pertama, teguran kepada mereka ahlul kitab Yahudi atau Nasrani, karena kedua-duanya melampaui batas terhadap nabi mereka. Yahudi menyatakan Uzair ibn Allah, Uzair anak Allah. Nasrani mengatakan Isa ibn Allah. Maka dipanggil ya ahlul kitab, karena mereka yang berbuat. Tetapi kepada kalian wahai muslimin, yang kitab ini turun kepada kita, Allah katakan kalian jangan seperti mereka. Itu maknanya. Kalian jangan seperti mereka. Berarti kalian melakukan perbuatan yang sama dengan ahlul kitab. Kalian memiliki dua kesalahan sekaligus. Pertama, perbuatan yang sama dengan Nasrani. Kedua, kalian menyerupai mereka. Artinya kesyirikannya, ghulunya, dan tasyabbuhnya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang melakukan ghulu fi salihin itu adalah ahlal kitab. Pertama, kalian muslimin jangan niru mereka. Fatunazziluhul manzilata allati la tanbaghi illa Allah. Jangan kalian mengangkat manusia, mengangkat orang soleh, melampaui batas kehambaannya. Jangan mengangkat berlebihan, lebih dari batas kemakhlukannya. Kemudian kalian dudukkan dia di kedudukan yang tidak pantas. Kemudian kalian dudukkan sebagai ilah, sebagai Tuhan, atau sebagai sesembahan, atau sebagai anak Allah, atau sebagai jelmaan Allah, atau sebagai satu yang tiga, tiga yang satu, yang sampai hari ini gak ada seorang pendeta pun yang bisa menafsirkan. Gak ada. Apa maksudnya Pak Pendeta? Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Mereka gak bisa nerangkan. Ya itu tiga dalam satu kesatuan. Jadi jumlahnya berapa Pak? Ya satu tapi di dalamnya ada tiga. Ini khunimnina azakumullah, kebodohan mereka. Ini adalah perkara yang dipaksa-paksakan dengan istilah nasut walahut. Tahu nasut? Kemanusiaan. Lahut, keilahan. Kata mereka, nasutiyah dengan lahutiyah bergabung. Jadilah Isa. Kalau Allah hanya lahutiyah, sedangkan yang lain hanya nasutiyah, kemanusiaan. Tetapi pada Isa bergabung dua unsur, lahutiyah dengan ini khunibna azakumullah, memaksakan diri. Kalau manusia ya jelas bukan ilah, kalau ilah ya jelas bukan manusia, kalau al-khaliq bukan makhluk, kalau makhluk bukan khaliq, bagaimana mungkin bisa bergabung antara keduanya? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-khitab wa in kana li ahli al-kitab, panggilan ini, pembicaraan ini, walaupun yang dipanggil ahlul kitab, fa innahu ammun yatanawal jami'al ummah, tetapi ini umum sifatnya, mencakup seluruh umat manusia. Tahdhiran lahum an yaf'alu fi'lan nasara, yani peringatan bagi umat Islam bagi seluruh kaum muslimin agar jangan melakukan apa yang dilakukan Nasrani. Jangan menyerupai Kristen, jangan menyerupai Nasara, jangan menyerupai Ahlul Kitab. Sebagaimana Nasara fi Isa alaihi salam, sebagaimana Yahudi fi Uzair alaihi salam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah kisahkan dalam ayat lain, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wama nazala minal haqq wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kata Allah, belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk hatinya, khusyuk dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, dari kebenaran-kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitab, kata Allah, janganlah mereka menjadi seperti ahlul kitab min qabl, yang terdahulu. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, yang panjang masa berjalan atau panjang masa lewat, hati mereka menjadi keras. Faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Berpanjang waktu semakin keras, semakin keras, semakin keras. Dan kebanyakan mereka orang-orang fasik. Ketika ada Nabi Musa, ketika ada Nabi Isa, ketika mereka masih dibimbing oleh para rasul, sepertinya mereka beriman dan sepertinya mereka paham. Tetapi ketika ditinggal oleh nabinya, hati mereka menjadi keras, menjadi keras, menjadi keras. Maka Allah katakan dengan thumma, thumma qasat qulubuhum. Akhirnya hati mereka menjadi keras, menjadi keras, menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun. Sedangkan kalian, kata Allah, wala yakunu kalladzina utul kitab, janganlah mereka kaum muslimin menjadi seperti ahlul kitab yang berpanjang waktu hati mereka semakin keras, semakin keras. Ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan kaum muslimin agar jangan menyerupai Nasrani, jangan menyerupai Yahudi, jangan menyerupai ahlul kitab. Wa li hadza qala an-nabi, oleh karena itu Nabi SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, nanti akan datang hadisnya sahih, akan dijelaskan pula rinciannya, riwayatnya, bahwa Nabi bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, jangan kalian puji aku berlebihan seperti Nasrani memuji Isa bin Maryam. Jangan memuji aku berlebihan seperti Nasrani memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh, ucapkanlah abdullah wa rasuluh, ucapkanlah hamba Allah dan rasulnya. Hamba Allah sebagai batasnya, sebagai batasnya. Artinya dia tidak keluar dari kehambaan, tetap manusia, tetap dia makhluk. Tetapi jangan disamakan dengan manusia-manusia yang lain. Beliau adalah Rasulullah yang diutus oleh Allah, dipilih oleh Allah, dimuliakan dengan risalah, dijadikan sebagai nabi. Maka dua ini kita sebutkan sebagai persaksian terhadap Nabi Muhammad SAW. Wa ashadu anna Rasulullah abdallahi wa rasuluh, abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Fakullu man da'a nabiyan awwaliyan min dunillah faqad ittakhadahu ilahan. Maka siapa yang menjadikan atau yang berdoa kepada Nabi atau berdoa kepada wali, berarti dia telah menjadikannya sebagai ilah. Berarti telah mendudukkan Nabi dan wali tadi sebagai ilah. Subhanallah. Wabohan Nasara berarti menyerupai Nasrani dalam kesyirikan mereka. Wabohal Yahud dan menyerupai Yahudi fi tafritihim dalam tafrit mereka, hulunya mereka. Fa innan Nasara ghalaw fi Isa Ibni Maryam alaihi salam. Nasrani melampaui batas terhadap Nabi Isa alaihi salam. Wal Yahud adaw wa sabbuhu wa tanaqqasuhu. Sedangkan Yahud mencerca Nabi Isa, memusuhi Nabi Isa, menjatuhkan kehormatannya, mencerca dengan berbagai macam cercaan. فَالنَّصَارَ أَفْرَطُ وَالْيَهُودُ فَرَّطُ. Maka Nasara berlebih-lebihan melampaui batas, Yahudi sebaliknya, ekstrimnya ke kiri. Kalau Nasrani ekstrim ke kanan, berlebih-lebihan. Sedangkan Yahudi ekstrim ke kiri, berkurang-kurangan terhadap Isa bin Maryam. Maka Nabi menyatakan dengan kalimat, La tutruni kama atratin Nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh, faqulu Abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya aku hanyalah hamba, maka katakan hamba Allah dan Rasulnya. Dua perkara ini adalah batas. Masya Allah, ucapan Rasulullah SAW betul-betul kaidah. Ucapannya selalu membimbing dengan ilmu. Ucapannya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka ucapan beliau ini kaidah. Qulu 'abdullahi wa rasuluh. Katakan hamba Allah dan rasulnya. Ketika memuji tidak lebih dari kalimat Rasulullah SAW. Kemudian ketika berbicara tentang hakikat dia hamba Allah, jangan kurang dari itu. Ada batas-batasnya. Nasrani kebablasan, dia tidak mau mengakui kehambaan, tapi menganggap ada lahutiah padanya, ada sifat ketuhanan padanya. Sebagian mereka jelmaan Tuhan. Sebagian mereka berkata anak Tuhan. Sebagian mereka menyatakan dialah Tuhan. Ila akhir. Semuanya ghalau. Ghalau fi Isa. Melampaui batas dalam masalah Isa bin Maryam. Diberikan sifat ketuhanan. Sifat uluhiyah atau rububiyah ila akhirih. Sedangkan Yahudi tidak mau memuliakan Nabi Isa sebagai Rasul. Enggak mau memuliakannya sebagai utusan Allah, pilihan Allah, orang yang istimewa. Tidak. Mencercanya dikatakan anak zina oleh Yahudi. Kalau Maryam melahirkan tanpa ada nikah, itu berarti anak zina, katanya mereka. Siapa bapaknya? Berarti ini adalah anak yang hina ila akhir. Astagfirullah. Berarti Nasrani melanggar kalimat Abdullah wa Rasuluh. Abdullah. Sedangkan Yahudi melanggar kalimat Rasuluh. Dua-duanya melanggar batas. Kalimat kehambaan dilanggar oleh Nasrani. Dikatakan dia memiliki sifat ketuhanan. Kemuliaan Nabi Isa dikatakan Rasulullah. Dilanggar pula oleh Yahudi. Bukan Dia bukan rasul, bukan pilihan, bukan orang istimewa. Orang rendah, orang hina, anak zina. Astagfirullah. Dua-duanya sesat. Yang satu ekstrem ke kanan, yang satu ekstrem ke kiri. Fa'inna nasara ghalau fi Isa wal yahud adawhu. Nasrani ghulu terhadap Isa, sedangkan Yahud memusuhinya, merendahkannya, menjatuhkannya. Berarti Nasara afratu, sedangkan Yahudi farratu. Itu bedanya afrat dengan farrat. Ifrat dengan tafrit. Ifrat dengan tafrit. Ifrat berlebihan, tafrit berkurangan. Wa qad qala ta'ala, sedangkan Allah sudah berfirman, mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulan at-ta'am. Kata Allah, mal masih ibn maryam, tidaklah al-masih ibn maryam, Nabi Isa alaihi salam, kecuali Rasulullah. Sudah lewat rasul-rasul sebelumnya. Sudah lewat rasul-rasul sebelumnya. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Maryam, ibunya Isa yaitu Maryam siddiqah. Wanita yang jujur, tidak dusta ketika menyatakan aku enggak pernah disentuh laki-laki. Wa lam yamsasni basharun, aku enggak pernah disentuh oleh siapapun. Walam aku baghiya, dan aku tidak pernah berzina. Bahkan enggak ada turunan jelek, enggak ada turunan zina. Siddiqah, jujur dia. Tetapi kemudian dikatakan oleh Allah sebagai penjelas, utusan Allah itu manusia. Kana ya'kulani at-ta'am, kedua-duanya makan makanan, minum minuman. Artinya apa? Sifat kemanusiaan ada padanya. Apakah pantas dikatakan ilah? Apakah pantas dikatakan Tuhan? Apakah pantas dikatakan jelmaan Tuhan? La wallah, tidak demi Allah. Tidak ada sifat ketuhanan. Beliau-beliau, orang-orang mulia, Rasulullah dan Siddiqah. Anak dan ibunya. Anaknya Rasulullah, ibunya Siddiqah. Tetapi Allah katakan, kana ya'kulani at-ta'am, keduanya makan makanan seperti manusia lain. Enggak dikasih makan kelaparan. Manusia, manusiawi. Ciri-ciri kemanusiaan ada padanya. Khon ibn na'azakumullah. Disebutkan selanjutnya. Qala wa Ali radhiyallahu taala anhu, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa man tashabbaha min hadhihi al-umma bil yahudi wan nasara wa ghala fi ad-din bi ifratin fihi wa tafriid faqad shabahahum. Maka siapa yang menyerupai mereka, apakah Yahudi atau Nasrani, kemudian melampaui batas dalam agama dengan ifrat dan tafriid, berarti telah menyerupai Yahudi dan Nasrani. Sedangkan ayat tadi, wa amthaluha, dan ayat yang semisalnya, raddun ala al-yahudi wa nasara, bantahan terhadap Yahudi dan bantahan terhadap Nasrani. Qala Aliyun, wa Aliyun radhiyallahu anhu harraqal ghaliyah min ar-rafidah. Ali bin Abi Thalib membakar orang-orang ekstrim, orang-orang yang ghulu, melampaui batas terhadap orang saleh. Siapa itu? Ya, Rafidah, Syiah, min Rafidah. Fa amara bi akhadid khuddat lahum 'inda bab Kindah. Ali memerintahkan untuk digali parit-parit di pintu Kindah, pintu kota. Faqadhafahum fiha, dinyalakan api padanya. Kemudian siapa yang menganggap bahwa dirinya sebagai Tuhannya, dimasukkan dalam api. Ikhwani fid din a'azakumullah. ada yang menyatakan begini dan begitu terhadap Ali bin Abi Thalib, kita katakan sungguh sangat berbeda dengan ukhdudnya mereka yang Allah kisahkan di dalam ayat surat Al-Qurus. Sangat berbeda. Kalau ketika itu siapa yang mengaku atau siapa yang beribadah kepada Allah dan tidak mau menuhankan dirinya, dimasukkan dalam api. Itu di dalam Ashabul Ukhdud yang Allah kisahkan dalam Al-Buruj. Tapi ini sebaliknya. Siapa yang tidak memenuhankan Allah dan menyatakan Ali sebagai Tuhannya, masuk dalam api. Sehingga para sahabat sepakat bahwa orang itu murtad, kafir, dan hukumnya adalah yustatab salasata ayyam wa in taba wa illa duribat 'unuquhu. Itu hukumnya dalam fikih orang yang murtad. Diminta taubat 3 hari kalau mau taubat. Wa illa duribat 'unuquhu, kalau tidak mau maka dia dibunuh. Hanya saja beberapa sahabat yang lain berpendapat untuk dipenggal saja lehernya, duribat 'unuquhu. Sedangkan waktu itu khalifahnya adalah Ali bin Abi Thalib, menyatakan bakar mereka. Maka dibakarlah orang yang mengatakan Ali Tuhan kami. Na'udzubillah, benar-benar ada kelompok yang persis Nasrani. Persis. Mi'ah fil mi'ah. 100%. Hanya saja Nasrani menuhankan seorang Nabi. Tetapi Rafidah Syiah menuhankan seorang Ali. Radiyallahu ta'ala anhu. Masih lebih mending Nasrani sedikit karena dituhankannya Nabi. Ini bukan Nabi, dituhankan oleh mereka. Dua-duanya sama. Sama-sama ghulu, sama-sama ekstrim, sama-sama melampaui batas terhadap manusia, sama-sama memberikan sifat ketuhanan. Emang gak seluruh Rafidah, tapi sebagian mereka yang ekstrim sampai menyatakan Ali Tuhan kami. Dibakar oleh Ali sendiri radhiyallahu taala anhu. Wattafaqa as-sahabah ala qatlihim. Para sahabat sepakat untuk membunuh mereka. Yang menahan memahami atau yang berkata Ali Tuhan kami. Lakin Ibn Abbas madhhabuhu an yuqtalu bis-sayf min ghairi tahriq. Tetapi Ibn Abbas dan yang bersamanya berpendapat mereka dibunuh cukup dengan ditebas lehernya. Bukan dibakar. Wa huwa qawlu aktsaril ulama, dan ini pendapat terbanyak dari para ulama. Ikhwani fillah na'azakumullah, dinukil riwayat ini dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti di sini jelas sekali apa yang dimaksud oleh musannif. Penyebab kufurnya anak Adam, penyebab sesatnya anak Adam adalah ghulu fis salihin. Yang ini melampaui batas terhadap Isa, yang ini melampaui batas terhadap Ali bin Abi Thalib. Qala al-musannif rahimahullah, kemudian musannif membawa dalil berikutnya. Wa fi sahih an Ibn Abbas fi qaulillah ta'ala, dalam riwayat yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuts wa ya'uq wa nasra. Tentang ayat Allah di dalam surat Nuh, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Kata Ibn Abbas, hadihi asma'u rijalin salihin. Nama-nama tadi adalah nama-nama orang-orang saleh di zaman kaum Nuh. Falamma halaku awhash syaitanu ila qaumihim. Ketika mereka binasa, meninggal dalam waktu yang berdekatan, maka syaitan membisikkan kepada kaumnya, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Syaitan membisikkan, hendaklah pasang oleh kalian di majlis-majlis mereka, di mana mereka dulu bermajlis di sana, kalian pasang patung-patungnya, kalian pasang berhala-berhalanya. Wasammuha bi asma'ihim, dan kalian kasih nama dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, maka mereka pun melakukan apa yang dibisikkan oleh syaitan. Merasa punya ide, saya punya ide. Gimana kalau sebagai kenang-kenangan kita pasang patungnya di sini, kita pasang berhalanya di sini, dan kita kasih nama. Ini Wad, ini Suwa, ini Yaguth, ini Ya'uq, ini Nasr, di tempat-tempat di mana mereka bermajlis dulu sebagai kenang-kenangan. Walam tu'bad, kata Ibn Abbas, belum disembah. Pikiran-pikiran mereka tadi yang sesungguhnya dari bisikan syaitan, mereka laksanakan, mereka kerjakan. Akhirnya dipasanglah ansaba. Ansab, nasab, tidak mesti dalam bentuk patung seperti manusia. Ada yang bentuknya seperti seekor burung, ada yang bentuknya begini dan begitu. Tapi mereka juluki, ini sebagai julukannya, ini adalah Wad, ini sebagai wakil dari Suwa, ini sebagai ila akhirnya. Walam tu'bad, belum diibadahi. Hatta idha halaka ula'ika wa nusiyal ilmu ubidat, hingga ketika binasa generasi tersebut, datang generasi berikutnya, ilmu sudah terlupakan, akhirnya disembah, akhirnya diibadahi. Qauluhu, kita lihat syarahnya. Ucapan fi sahih, maksudnya fi sahihil Bukhari, di dalam sahih Bukhari. Dan athar ini disebutkan oleh musannif secara ringkas, ikhtasarahu. Adapun lafadznya dalam sahih Bukhari disebutkan yang an Ibn Abbasin radhiyallahu taala anhu, saratil awthanul lati fi qaumi Nuh fil Arab ba'd. Masih ada kelanjutnya, akhirnya berhala-berhala tadi yang dulu diibadahi di zaman kaum Nuh akhirnya disembah di daerah Arab ba'du, setelahnya. Amma waddun fakanat likalbin, adapun Wad disembah oleh suku Bani Kalb di daerah yang namanya Daumatul Jandal. Adapun Suwa disembah oleh suku Hudail, oleh suku Hudail. Adapun Yaguth disembah oleh suku Murad. Kemudian disembah pula oleh Bani Ghatif atau Ghutaif di daerah Juraf, di dekat Saba, Yaman. Adapun Ya'uq, fakanat li Bani Hamdan. Ya'uq disembah oleh suku Bani Hamdan. Wa ama Nasr, adapun Nasr, fakanat li Himyar. Mereka disembah oleh suku Himyar. Li'ali Dzilkala', oleh salah satu keluarga besar di sana, namanya keluarga Dzilkala'. Semua itu asma'u rijalin salihin, ternyata asal muasalnya nama orang soleh. Fi qaumi Nuh, di zaman Nabi Nuh. Dan diriwayatkan dari Ikrimah, juga dari Dhahhak, juga Ibnu Ishaq meriwayatkan riwayat yang seperti ini. Sama. Berarti bukan hanya satu jalan, bukan hanya satu riwayat. Ada sekian banyak riwayat, bukan hanya dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, dari Ikrimah, dari Dhahhak, semuanya meriwayatkan kisah tersebut. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari, haddatsana Ibnu Humaid, berkata Ibnu Humaid, قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونصر كانوا قوما صالحين. Dari Ibnu Jarir meriwayatkan pula dengan sanadnya sampai kepada Muhammad ibn Qais bahwa Yaghuts, Ya'uq dan Nasr adalah kaum yang saleh, orang-orang saleh dari turunan anak Adam. Wa kana lahum atba'un yaqtaduna bihim, orang-orang ini memiliki pengikut, pengikut-pengikut yang meneladaninya, yang mengikutinya. Falamma matu, ketika mereka semuanya mati, qala ashabuhum, berkata pengikut-pengikutnya, law sawwarnahum, bagaimana kalau kita bentuk gambarnya mereka, bagaimana kalau kita bikin patung mereka, kana ashwaq lana ila al-ibadah, niscaya akan membuat kita semangat untuk beribadah. Lihat alasannya. Jadi kalau ibadah ada patung Yaghuts, Suwa, orang-orang soleh ini, di mana saya dengan orang soleh ini? Semangat beribadah. Hanya sekedar itu. Bagaimana kalau kita sholat ada gambar Syekh Bin Baz di sini, ada gambar Syekh Albani di sini, ada gambar Syekh Rabi di sini, kan kita akan semangat. Masya Allah, orang-orang soleh ini kita gak bisa menandingi mereka, menyaingi mereka. Semakin khusyuk sholatnya, semakin... Itu gambaran mereka, bayangan mereka di benak-benak mereka. Walam tu'bad, belum disembah ketika itu. Hanya sekedar asywaqulana ilal ibadah, hanya sekedar menambah semangat agar kita semangat beribadah. Fasawwaruhum, akhirnya digambarlah mereka, dibikin patung-patungnya. Dalam bahasa Arab kalimat surah, gambar itu mencakup dua macam, gambar yang dua dimensi ataupun gambar yang tiga dimensi. Kalau istilah bahasa Arabnya, gambar yang laisa lahu dhil dan gambar yang lahu dhil, gambar yang punya bayangan dan gambar yang tidak punya bayangan. Gambar yang tidak punya bayangan maksudnya seperti gambar di dinding, di tirai, ya. Itu namanya surah juga. Patung-patung pun yang ada bayangannya disebut surah juga. Maka di sini mencakup kedua-duanya. Maka mereka pun sawwaruhum, membikin gambar-gambarnya, membikin patung-patungnya. Falamma matu waja'a akharuna dabba ilaihim iblis. Ketika generasi itu meninggal, generasi pertama yang membuat patung tadi, dabba ilaihim iblis, mulailah iblis merangsuk pada mereka, kepikiran-pikiran mereka, dan membisikkan, dulu mereka itu meminta hujan dari patung-patung ini. Dulu mereka mengharapkan keselamatan dari patung-patung ini. Dulu mereka meratap berdoa meminta pada patung-patung ini. Fayabudunahum, akhirnya mereka menyembahnya. Wabihim yusqaunal matar, kata iblis, ini mereka dulu minta hujan dari sini. Fa'abaduhum, akhirnya disembah. Berarti kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi adalah di zaman kaum Nuh. Ternyata kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi dalam bentuk ghuluw fil salihin, dalam bentuk ekstrim, melampaui batas dalam mengkultuskan orang saleh sampai menyembahnya, membuat patungnya, membuat gambarnya, meratap kepadanya, meminta hujan kepadanya, memanggil-manggil ya Syekh, ya Wad, ya Suwa, ya Yaghuts, ya Ya'uq, ya Nasr, ila akhirih. Subhanallah. Betapa miripnya kesyirikan yang terjadi di zaman sekarang. Betapa miripnya kesyirikan yang terjadi di seluruh negara, khususnya di Indonesia. Kesyirikan yang terbesar terjadi di Mesir, di kuburan Al-Badawi, kuburan orang yang dianggap soleh. Kesyirikan yang terbesar terjadi di Irak, kuburan Husain. Kesyirikan yang terjadi di Indonesia, yang paling ramai dikunjungi manusia, kuburan Wali Songo, yang dianggap soleh juga. Mereka selalu menyatakan, kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah mereka. Pertanyaannya, apakah kalian memanggil-manggil dan meminta sesuatu? Ya kita cuma meminta disampaikan. Ya itu meminta, ya, itu namanya meminta. Ada yang minta jodoh, ada yang minta rezeki, ada yang minta ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kesyirikan-kesyirikan yang banyak terjadi di masyarakat sepanjang masa, ternyata penyebabnya adalah ghuluw fi shalihin. Mengkultuskan orang soleh berlebihan, melampaui batas, membesarkan kuburannya, membuat patung-patungnya, ila akhirih. Qala, dikatakan selanjutnya bahwa dalam hadis tadi atau dalam athar tadi disebutkan aninsibu, apa insibu? Pasanglah, letakkanlah. Huwa bikasr sadil muhmalah, dikasrahkan sadnya insibu karena dia fil amr insib. Karena yang diajak bicara jamak, maka ada wawul jamaah menjadi insibu. Fi majalisihim ansaba. Ansaba maf'ulnya, maf'ul mutlak dari fi'ilnya. Jam'u nusub. Ansab bentuk jamak dari nusub. Wal muradu bihi huna al asnamul musawwar. Yang dimaksud di dalam athar ini, dalam riwayat ini adalah ansab bermakna patung-patung yang dibentuk. Ala suwari ulaika salihin, dalam bentuk orang-orang soleh tersebut. Allati nasabuha fi majalisihim, yang mereka pasang di majlis-majlis mereka. Wasammuha bi asma'ihim, kemudian mereka namakan dengan nama-nama orang soleh tersebut. Ini khundi bin a'azakullah ansab. Dibikin patung-patungnya, dibikin gambar-gambarnya untuk mengingat, agar membuat kita semangat. Maka hati-hati. Rasulullah SAW mengharamkan gambar-gambar sebagai saddan lidzari'ah, menutup pintu kejelekan, menutup pintu yang membawa pada kesyirikan. Jangan menyatakan enggak mungkinlah kami akan menyembahnya. Jangan. Sebab urusannya bukan hanya denganmu seorang atau generasimu. Tapi dikhawatirkan nanti setelah kamu wafat, datang generasi berikutnya yang ilmunya tidak sama dengan kalian, tiba-tiba menyembahnya. Generasi yang akan datang berkata, tahu kamu ini syekh siapa? Wah. Kalau tidak salah itu Syekh Albani atau Syekh Utsaimin katanya. Ini jauh nih generasinya. Dulu itu mereka kalau minta hujan memanggil, ya Albani, ya Albani. Kamu gak tahu. Kita sudah mati. Na'udzubillah. Kalau sampai terjadi kesyirikan seperti itu, siapa yang ikut dosa? Siapa yang membawa dosa jariahnya? Yang membuat gambarnya? Yang tadi sudah mati, ternyata kena dosa. Loh kok bisa? Sudah mati kok kena dosa? Iya. Karena engkau membuka pintu kesyirikan buat mereka. Lihat sekarang mereka sedang meratap-ratap, ya Syekh Fulan, ya Syekh Albani, ya Syekh Utsaimin, ya Syekh. Karena fotonya ditempel oleh generasi pertamanya di pondok-pondok pesantrennya, na'udzubillah. Maka dilarang. Dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan dengan ancaman-ancaman yang keras. Bahkan dikatakan dalam beberapa riwayat, asyadda adaban, yang paling keras adabnya yaumul qiyamah, al-musawwirun, para penggambar-penggambar. Paling keras adabnya yaumul qiyamah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam hadis tadi bahwa syaitan membisikkan, aninsibu fi majalisihim ansaba, hendaklah kalian pasang di majlis-majlisnya patung-patungnya atau gambar-gambarnya. Wasammuhum bi asma'ihim, namakanlah dengan nama-nama mereka. Di dalam beberapa konteks hadis ini dari Ibn Abbas, ma yadullu ala annal asnam tusamma awthanan, disebutkan bahwa ansab tadi, asnam, sonam-sonam, berhala-berhala, kadang disebut pula awthanan, wathan-wathan. Kita mendapatkan tiga istilah. Ansab, awthan, dan asnam. Hampir sama makna-maknanya, yakni patung-patung berhala. Yatanawal kulla ma'budin min dunillah. Kalimat-kalimat itu sering dipakai untuk menjuluki sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kana dzalikal ma'budu qabran au mashhadan au suratan. Sama saja apakah sesembahan itu dalam bentuk kuburan atau dalam bentuk monumen atau dalam bentuk gambar-gambar patung-patung. Semuanya dijuluki dengan julukan yang sama. Kadang disebut sanam, kadang disebut wathan, kadang disebut ansab. Kenapa disebut ansab? Karena nusibah, karena dipasang. Maka disebut ansab. Dipasang, maka disebut pasangan. Yang biasa dipasang, yang biasa diletakkan. Demikian pula wathan dan sanam, atau wathan dan berhala-berhala. Semua sesembahan selain Allah bisa dijuluki dengan kalimat-kalimat tadi. Walaupun bentuknya tidak mesti patung yang ada wajahnya, matanya, hidungnya, enggak mesti. Kadang bentuknya kuburan, kadang bentuknya pohon, kadang bentuknya ini dan itu. Sebagaimana Latta, Uzza dan Manat, tidak semuanya berhala. Ternyata Latta adalah kuburan. Ternyata Uzza adalah tonggak-tonggak pohon. Maka barakallahu fikum. Kalimat ini dipakai untuk semua yang diibadahi selain Allah, yang disembah selain Allah, dalam keadaan bentuknya bisa patung, bisa kuburan, bisa monumen, bisa apa saja. Qauluhu hatta idza halaka ulaik. Ucapan dalam hadis, hingga ketika mereka binasa. Ayyul ladzina sawwaru tilkal asnam. Yang dimaksud adalah orang-orang yang memasang berhala tadi ketika mereka binasa, generasi dengan berganti dengan generasi baru. Nusyal ilm, terlupakan ilmu. Dalam riwayat Bukhari disebutkan dengan lafaz watanassakha. Watanassakhal ilm artinya termansuhkan ilmu, terhapus, hilang. Walil kushmihini nusikhal ilmu. Jadi ada nusyal ilmu, terlupakan ilmu. Ada riwayat nusikhal ilm, ada riwayat tanassakhal ilm. Ketika ilmu terlupakan, ketika ilmu hilang, ketika ilmu terhapus. Semuanya bermakna sama. Walhamdulillah. Aidurisat atharuhu. Maknanya lenyap bekas-bekasnya, lenyap sisa-sisanya, hilang pengaruh-pengaruhnya. Ini makna nusyal ilm. Bidihabil ulama, dengan hilangnya para ulama. Bagaimana hilangnya ilmu? Tiba-tiba lenyap begitu? Bukan. Tapi dengan wafatnya para ulama. Qubidul ilm biqabdil ulama. Hilangnya ilmu adalah ketika diwafatkannya para ulama. Apa yang tersisa kalau sudah ulama diwafatkan? Juhal. Sisanya juhal, orang-orang bodoh. Aftau bighairi ilm, fatwa tanpa ilmu. Berpendapat, berbicara tanpa ilmu. Akhirnya dhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan. Inilah barakallahu fikum dua perkara. Perangkatnya sudah ada, ilmunya terlupakan, terjadilah kesyirikan. Apa perangkatnya? Dibikin patungnya, dibikin berhala-berhalanya, dibesarkan kuburannya. Saya gak bilang dibikin kuburannya, ya jelas kuburan dibikin. Dibesarkan kuburannya. Apa maknanya dibesarkan? Dibangun, dikasih kelambu, dikasih kubah di atasnya, dikasih batu pualam yang termahal, dikasih ini dan itu. Maka dikira bahwa ini ada sesuatu oleh generasi berikutnya setelah nusyal ilmu, setelah terlupakan ilmu. Mungkin yang membangunnya berkata, saya sungguhnya tidak ingin apa-apa, hanya sekedar ingin menghormati orang soleh. Ini kan orang soleh. Masa kuburannya ke kuburan kucing? Ini kan waliullah. masuk kuburannya sama dengan kuburan si fulan, tetangga saya yang orang yang tidak memiliki apa-apa, orang rendahan, masa sama? Beda dong. Ini orang mulia, ini seorang yang alim, ini seorang yang begini dan begitu. Akhirnya kuburannya dibesarkan hanya dengan tujuan itu. Loh, kenapa dikasih kubah, kenapa dikasih kelambu? Itu sekedar saja supaya kalau saya mau mendoakannya di situ ternaungi, enggak kehujanan. Itu saja. Loh, kenapa yang lain enggak dibikin? Yang lain enggak ada yang datang. Kalau ini banyak yang datang, kasihan kan? Harus kita tempatkan dalam tempat yang istimewa. Kalau perlu dikasih AC di dalamnya. Kita kasih kubah, kita kasih ini, kasih ini, sampai mereka nyaman duduk di pinggir kuburannya untuk mendoakan dan sebagainya. Itu niatmu. Walaupun sudah melanggar, belum syirik. Melanggar sunnah Nabi SAW untuk tidak dibangun, tidak dibesarkan, enggak dikasih batu-batu lain. Sudah melanggar. Tetapi falam tu'bad, belum disembah. Falamma halaku, ketika generasi ini telah wafat, berganti dengan generasi lain, wa nusiyal ilm, nusikhal ilm, tanassakhal ilm, mulai mereka menebak-nebak, ini tempat ini keramat sekali. Maksudnya keramat, kayaknya ada perasaan gimana gitu kalau saya masuk. Saya rasa arwah dia masih di sini. Iya, saya juga merasakan kalau masuk langsung merinding. Syaitan yang membisikkan, syaitan. Kata yang satu lagi, saya pernah waktu berdikir sini tiba-tiba kelebat gitu. Saya enggak tahu apa itu. Jangan-jangan beliau yang datang ke sini. Mulai ya. Dengan kebodohannya maka mereka memanggil, ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, ya Habib Fulan, bantulah aku, tolong begini, sampaikan kepada Allah hajat-hajat kami. Mulai bukan kepada Allah, tetapi kepada yang mati yang dipanggil. Tidak lagi berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada si mayit. Nusyal ilmu ubidat, akhirnya disembah. Dua perangkat yang menyebabkan terjadinya kesyirikan tadi. Satu, mereka membuat penyebabnya. Imam membuat patung-patungnya, membuat membesarkan kuburannya, segala macam. Perangkat kedua, ilmunya hilang. Akhirnya disembah. Qala, dikatakan selanjutnya, durisat atharuhu bidahabil ulama wa ammal jahl. Ketika hilang ilmu, dengan hilangnya para ulama, tersebar kebodohan. Saru la yumayyizuna baina tauhid wa syirk, akhirnya mereka sudah tidak lagi membedakan mana tauhid, mana syirik. Fawaqa'u fi syirki, akhirnya mereka terjerumus dalam kesyirikan. Dhannan minhum annahu yanfa'uhum 'indallah, mereka mengira bahwa itu akan bermanfaat bagi mereka di sisi Allah. Bukankah orang mati ini orang yang soleh? Bukankah patung ini patung orang soleh? Bukankah kuburan ini kuburan orang soleh? Sedangkan orang soleh itu dekat dengan Allah. Maka alangkah baiknya kalau kita minta pada orang soleh ini agar nanti membela kita di sisi Allah. Maka mulailah tadinya memanggil ya Allah ketika masih punya ilmu. Falamma nusiyal ilm, ketika sudah hilang ilmu, tidak lagi ya Allah memanggilnya, ya waliullah, ya syekh maulana, ya fulan, ya fulan. Orang mati yang dipanggil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ubidat. Lama qala lahum iblis, ketika iblis berkata pada mereka, inna man kana qablakum kanu ya'budunahum wabihim yusqawna al-matar, ketika iblis membisikkan di hati-hati mereka, dulu mereka itu menyembah patung-patung ini, dulu mereka itu menyembah berhala-berhala ini, dulu mereka mengharapkan hujan dari sini. Terbetik di kepala mereka, terbersit di benak mereka, atau terlihat dalam mimpi-mimpi mereka. Lagi tirakatan di pinggir kuburan, i'tikaf, i'tikaf yang syirik, adalah i'tikaf di kuburan. Tiba-tiba ketiduran, di situ mimpi ketemu dengan walinya. Hendaklah engkau begini, hendaklah engkau begitu. Bangun, wah, saya dapat wangsit. Dapat wisik, tiba-tiba terbisik di telinga saya. Apa wisiknya? Katanya, kita disuruh untuk begini, untuk begini. Diajarkan kesyirikan, kesyirikan, kesyirikan, kesyirikan, kesyirikan, kesyirikan. Ikhwani fiddin, azakumullah, bagaimana mereka enggak percaya orang ini bersumpah dengan nama Allah, wallahi, wallahi, tallahi, wabillahi, ana benar-benar mimpi seperti nyata. Ya, mimpinya benar. Tetapi apakah dalam mimpi itu benar? Tidak, itu bisikan syaitan, gambaran syaitan. Ikhwani fiddin, azakumullah. Sehingga orang-orang sekitarnya dikira itu adalah wangsit dari Allah Ta'ala. Tidak sama sekali, itu dari syaitan. Tidak akan berubah, enggak akan berganti apa yang ada dalam Quran dan Sunnah hanya dengan mimpi. Tidak bisa. Di mimpi jangan meminta pada makhluk. Kemudian dalam mimpinya, di dalam Quran tidak boleh, dalam mimpinya suruh minta. Terus bisa dirubah gitu Al-Qurannya, bisa diganti. Jangan bodoh. Mimpi tidak bisa merubah hukum yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Tidak bisa merubah syariat Allah. Mimpi apapun, walaupun mimpi ketemu Nabi. Saya mimpi ketemu Nabi, kemudian kata Nabi, engkau tidak perlu sholat lagi. Gimana? Gak usah sholat? Dikisahkan oleh beberapa ulama bahwasanya kebodohan ini sangat-sangat berbahaya. Syaitan akan sangat mudah untuk menggoda orang yang bodoh. Yang ini orang berilmu, yang ini ahli ibadah. Ahli ilmu sedang tidur, ahli ibadah sedang ibadah tengah malam. Ketika syaitan ingin menggoda yang ibadah, itu gampang. Itu gampang. Yang ini yang lebih sulit, yang sedang tidur ini. Masa? Lihat, didatangi orang yang ahli ibadah, tiba-tiba ada cahaya terang, kaget dia. Sedang zikir, ada cahaya terang. Engkau aku angkat jadi waliullah. Engkau terbebaskan dari semua ibadah dan kewajiban-kewajiban. Selesai. Dia ambil sejadahnya, dia tutup, dia gulung, sudah bebas dari ibadah. Sesat sudah. Coba yang itu. Ketika datang ke orang yang sedang tidur tadi, bangunkan. Bangun, ada cahaya. Aku adalah Tuhanmu. Dia ambil sendal, lempar. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Mengapa punya ilmu dia? Tidak mungkin. Mustahil. Dilempar dengan sendalnya dan mengatakan A'udhu billahi minasyaitan rajim. Lari dia, bubar syaitan. Gagal total untuk menggoda orang yang berilmu. Ahli ibadah dengan ahlul ilm, yang rawan itu ahli ibadah. Kalau ahlul ilm tahu dia mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana batil, sehingga penyebab kesyirikan tadi nusial ilmu, terlupakan ilmu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka penanggulangannya juga dua. Satu, peringatan jangan membangun kuburan. Peringatan jangan bikin gambar-gambar. Peringatan jangan memajang foto-foto. Jangan memajang patung-patung ila akhirnya. Itu satu. Yang kedua, belajar. Jangan sampai nusial ilmu. Ngaji, mengkaji, belajar qala Allah wa qala Rasul. Dibaca kitab Tauhid, dibaca usul sunnah, dibaca kitab-kitab aqidah, dibaca qala Allah qala Rasul dari Quran dan sunnah. Dipelajari. Agar jangan nusil ilmu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Fahuwa alladhi zayyana lahum ibadatul asnam. Kalau tidak memiliki ilmu, akan tertipu oleh syaitan. Fahuwa alladhi zayyana lahum ibadatul asnam. Karena memang syaitanlah yang mengindahkan penyembahan berhala. Diindahkan dianggap bagus, dibungkus dengan pujian-pujian, dibungkus dengan kata-kata yang indah. Kamu itu sedang memuliakan ulama. Siapa yang bilang syirik? Wahabi itu. Kamu itu bukan sedang syirik, kamu sedang memuliakan waliullah. Kamu tirakatan di sini itu dalam rangka digambarkan oleh iblis tadi dengan Zain. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Allah indahkan perbuatan mereka sehingga mereka tidak merasa salah, tidak merasa keliru, tidak merasa apalagi syirik. Merasa dosa aja enggak, merasa sedang ibadah. Wa amarahum biha, zayyana lahum ibadatal asnam, diindahkan oleh syaitan penyembahan berhala. Wa amarahum biha, dan diperintahkan oleh syaitan, dianjurkan. Fasara huwa ma'buduhum fil haqiqah, berarti ketika mereka melaksanakan bisikan syaitan, menuruti wisiknya syaitan, menuruti ilham dari syaitan, mengikuti berbagai macam wangsit dari syaitan, berarti yang disembah siapa pada hakikatnya? Syaitan. Karena diikuti bisikan-bisikan syaitan. Apakah dinamakan ilham, dinamakan wisik, dinamakan wangsit, semuanya bisikan syaitan kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, apalagi mengajarkan syirik. Jelas itu wasawisus syayatin. Itu adalah wasawisus syayatin. Idzan ma'buduhumul haqiqah, sesembahan mereka yang hakiki adalah syaitan. Karena mereka mengerjakan apa yang disyariatkan oleh syaitan, apa yang diperintahkan oleh syaitan, apa yang digariskan oleh syaitan, apa yang dianjurkan oleh syaitan, berarti yang diibadahinya syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan?" Bukankah aku sudah membuat perjanjian pada kalian wahai anak Adam, jangan menyembah syaitan. Jangan menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia adalah musuh kalian yang nyata. Wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim, beribadahlah kepadaku karena sesungguhnya inilah jalan yang lurus, kata Allah. Wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun, sungguh sudah disesatkan dari kalian sekian banyak manusia. Apakah kalian tidak mau berpikir? Sudah banyak orang disesatkan oleh syaitan. Afalam takunu taqilun, tidakkah kalian sudah menjadi orang yang mau berpikir? Tidakkah kalian mau menggunakan akal-akal kalian? Sudah banyak korbannya. Sudah banyak yang tersesat, terjerumus karena wisik, karena wangsit, karena katanya ini dan itu, bisikan-bisikan gaib segala macam, sudah banyak yang sesat. La ta'budi syaitan, jangan beribadah pada syaitan, jangan turuti syaitan, jangan ikuti syaitan. Ikuti qala Allah wa qala Rasul, dalam Quran dan Sunnah ayat-ayatnya jelas gamblang, hadis-hadisnya jelas gamblang, baca, pelajari, kerjakan. Perlu apa lagi pakai nunggu wisik segala? Kurang Quran dan Sunnah. Ini aturan Al-Quran, ini aturan Sunnah, lengkap. Masih nunggu lagi apa kamu? Saya tunggu wangsit, tunggu wisik, saya menginginkan bisikan-bisikan gaib. Untuk apa lagi? Allah sudah menurunkan Al-Quran secara lengkap. Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, sudah sempurna kalimat-kalimat Allah, sidqan wa adla, kejujurannya dan keadilannya lengkap sempurna. Apalagi Rasulullah SAW sudah adil amanah, sudah menyampaikan amanah, wa nasahal ummah, sudah menasihatkan ummah, dan disebutkan dalam sekian riwayat tidak meninggalkan satu kebaikan pun kecuali diajarkan, tidak ada satu kejelekan pun kecuali sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa ma ta'irun yaqlibu janahayhi fis sama' illa ata minhu ilman, tidak ada seekor burung pun di langit yang mengepakkan sayapnya, semuanya sudah diajarkan ilmunya oleh Rasulullah SAW. Dan kata para sahabat, yu'allim kulla shay' Nabi mengajarkan segala sesuatu, hatta al-khara'ah, sampai masalah buang air sudah diajarkan. Apalagi? Kurang apa? Harus duduk mocok di kuburan. Ngapain? Ya jelas kesurupan. Mojok di tempat gelap sendirian nunggu wisik, ya jelas kesurupan. Mesti itu datang syaitan kemudian membisikkan berbagai macam bisikan-bisikan. Oh, saya dapat wangsit, saya dapat wisik, dapat bisikan gaib. Bukan, kamu dapat bisikan syaitan yang menyesatkan. Bayangkan sebodoh apa manusia yang datang kepada syaitan kemudian berkata, godalah saya. Ajhalan nas, sebodoh-bodoh manusia datang ke kuburan-kuburan keramat kemudian nunggu, saya pengen digoda oleh syaitan. Kan begitu maknanya. Wahai syaitan, syaitan iblis, sesatkan saya, sesatkan saya, saya minta kesesatan dari kamu. Kan begitu maknanya. Lunggu, saya enggak minta kesesatan, saya minta kelurusan, minta hidayah, minta jalan yang lurus. Bukan di situ, bukan di pojok kuburan, di Quran dan Sunnah. Kalau ingin kelurusan, kalau ingin hidayah, ingin bimbingan, ingin ilmu, qala Allah, qala Rasul, ada dalam Quran dan Sunnah, cukup. Kenapa lari ke sana? Berarti kamu sengaja minta, sesatkanlah saya, sesatkanlah saya, cepat. Minta disesatkan. Sabar lagi minta disesatkannya. Enggak hanya sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, 40 hari, 40 malam. Muti, enggak minum apa, makan apapun kecuali minum air putih saja. Apa-apaan? Sabar minta disesatkan. Sudah sesat kamu? Belum dapat kesesatan. Udah dapat bisikan syaitan? Belum, masih saya tunggu terus. 40 hari gagal, 40 hari berikutnya. Sampai dapat bisikan, saya berhasil mendapat kesesatan syaitan. Ini ajhalan nas, sebodoh-bodoh manusia. Sedungu-dungu manusia. Kalau mau cari kebenaran, kebenaran ada pada ucapan Allah. Kalau mencari bimbingan, bimbingan ada pada ucapan Rasulullah. Khairul huda, huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Khairul hadithi kalamullah, sebaik-baik ucapan-ucapan Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Cukup. Petunjuk dari Nabi alaihi salatu wassalam lengkap. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Maka mereka-mereka yang sengaja-sengaja ingin disesatkan oleh syaitan, menunggu bisikan syaitan, adalah orang-orang yang dikatakan ajhalun nas, sebodoh-bodoh manusia. Maka Allah sudah mengingatkan, alam ahad ilaikum ya bani Adam, aku bukankah sudah mengingatkan kalian wahai anak Adam, an la ta'budi syaitan, jangan kalian menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Jangan nyembah syaitan, jangan minta bimbingan dari syaitan, minta bimbingan dari Quran dan Sunnah. Dan yang saya tunggu itu bukan dari syaitan, saya tunggu dari Allah. Maaf, wahyu sudah berhenti. Maaf, tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. La nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelahku, kata beliau. Beliau adalah khatamun nabiyyin, beliau penutup para nabi, maka enggak ada wahyu lain selain wahyu yang sudah turun kepada Rasulullah SAW. Kamu ingin menjadi nabi dapat wahyu? Ya enggak, dapat dari Allah tapi bukan wahyu. Bagaimana itu? Apa namanya kalau Allah menyampaikan kepada kamu tapi bukan wahyu? Akhwani fiddin, a'azzakumullah. Mereka yusammunahu bighairi ismih. Mereka menamakannya dengan nama-nama lain. Dengan nama wisik, dengan nama bisikan gaib, dengan nama wangsit dan sebagainya. Padahal maksudnya dapat wahyu dari Allah. Kok enaknya? Siapa kamu? Rasul? Bukan. Nabi? Bukan. Kok bisa dapat wahyu? Wa hadha yufidul hadar minal ghului wasa'il syirik. Maka ayat-ayat ini memberikan faedah kehati-hatian dari keekstriman dalam mengkultuskan orang saleh. Dan hati-hati dari wasail syirki, hati-hati dari jalan-jalan kesyirikan. Wa in kana al-qasdu biha hasanan, walaupun tujuan awalnya baik. Hati-hati. Tujuan awalnya hanya ingin semangat ibadah. Jangan. Pokoknya kalau sudah dilarang oleh Nabi, dilarang dalam Quran, maka jangan dikerjakan. Dikhawatirkan itu merupakan jalan-jalan kesyirikan. Walaupun niatnya baik. Saya hanya sekedar penghormatan pada orang soleh, ingin membangunnya. Jangan. Nabi yang lebih saleh, para sahabat yang lebih saleh dari kita, enggak dibangun kuburannya. Enggak dibangun. Nabi kan dibangun, enggak. Kan sampai besar sekali itu kamar Aisyah yang ditutup itu. Di dalamnya kuburannya masih seperti sedia kala. Hanya dibatasin saja tanah padanya. Apalagi para sahabat bisa dilihat dalam perkuburan Baqi' di sana. Dan istimewanya, para sahabat sama, rakyat jelata sama, rajanya mati sama kuburannya. Syekh Ibn Utsaimin dikubur sama kuburannya. Hanya tanah saja dengan batu. Khon ibn a'azakumullah. Qom muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah ditutup pintu-pintu kesyirikan, jangan dibuka lagi. Al-hadar min wasaili syirk. Hati-hati dari jalan-jalan kesyirikan. Fa'inna syaitan adkhala ula'ika fi syirki min babil ghuluw fi salihin. Karena syaitan telah menjerumuskan mereka dalam kesyirikan dengan pintu ghulu. Mengkultuskan orang saleh berlebihan. Wal ifrat fi mahabbatihim, dengan pintu berlebih-lebihan dalam mencintai mereka, berlebih-lebihan dalam memuji mereka. Kama qad waqa'a mithla dhalika fi hadhihi al-ummah, sebagaimana telah terjadi yang seperti itu pada umat ini. Adhhar lahumul bid' wal ghuluw fi qalbi ta'dhim as-salihin, ditampakkan kebid'ahan-kebid'ahan dan ghulu terhadap orang soleh, ditampakkan sebagai pemuliaan orang soleh, digambarkan sebagai penghormatan orang soleh, dianggap sebagai kecintaan pada orang soleh. Dasar kamu tidak cinta pada orang soleh, sehingga kamu tidak menghormatinya. Kalau kita cinta pada mereka, apa yang disunahkan? Doakan mereka. Berkata Imam Fulan rahimahullah, wa ghafarallahu lahu, semoga Allah ampuni dia, semoga Allah muliakan dia, semoga Allah tinggikan di akhirat. Didoakan. Nabi SAW, kalau disebut namanya, disuruh kita bersolawat. Didoakan. Salawat yang didoakan. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katir. Ya Allah, berikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Menghormati orang-orang saleh dengan mendoakan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Itu namanya menghormati orang saleh, memuliakan orang saleh. Jangan sebaliknya. Ghulu, berlebih-lebihan, ekstrim, melanggar sunnah, dianggap sebagai penghormatan orang saleh. Liuqi'ahum fima huwa a'zama min dhalik. Karena syaitan menginginkan agar mereka terjerumus dalam sesuatu yang lebih besar lagi. Pelanggaran pertama, membangun kuburan. Pelanggaran pertama, membikin patung-patungnya, memasang foto-fotonya, membesarkan peninggalan-peninggalannya, mengkeramatkan. Ila akhiri. Setelah itu sudah dosa. Tetapi ternyata dengan semua itu terseret mereka ke dalam dosa yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi, yaitu kesyirikan. Karena itu pintunya, itu wasilahnya, itu jembatannya. Liuqi'ahum fima huwa a'zama min dhalik, agar mereka terjerumus dalam sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu min ibadatihim lahum min dunillah, yaitu menyembah mereka selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, annahum qalu, bahwa mereka berkata, ma'azzama awwaluna ha'ulai illa wahum yarjuna syafa'atahum. kata generasi berikutnya yang sudah nusyal ilm, berkata, tidaklah orang-orang pertama dulu membikin patung-patungnya ini atau membesarkan, mengagungkan kuburannya ila akhirihi, kecuali karena yarjuna syafa'atahum, kecuali karena berharap pembelaan mereka. Ini yang terbanyak, ini yang terbanyak. Dalam satu riwayat disebutkan begitu. Kata generasi yang sudah tidak punya ilmu ini, berkata, orang-orang dulu membikin berhala-berhalanya, membikin patung-patungnya, membesarkan kuburan-kuburannya adalah agar nanti orang soleh itu membela kita yang mau kiamat. Agar nanti orang-orang soleh itu memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah. Ayarjuna syafa'ata ulaika salihin, yani mengharapkan syafaat dari orang-orang soleh tadi. Alladzina sawwaru tilkal asnam, yang membentuk berhala-berhala tadi. Ala suwarihim, yani patung-patungnya. Wasammuha bi asma'ihim, yang dinamakan dengan nama-nama mereka. Akhirnya dikira oleh generasi berikutnya karena pengen dibela. Akhirnya ditiru oleh mereka dengan niat yang salah, yang dulu niatnya lain, hanya sekedar kenang-kenangan agar membuat semangat ila akhir. Tetapi yang belakangan sudah lain, kita agar dibela oleh orang soleh ini, agar diberi syafaat nanti yaumul qiyamah. Maka mereka datang ke berhalanya, patungnya, fotonya, kuburannya, dan berkata, belalah aku nanti yaumul qiyamah, bukankah engkau orang soleh? Aku ingin minta pertolonganmu nanti di hadapan Allah. Kalau aku begini, kalau aku begitu, khud biyadi, gapailah tanganku. Jangan sampai engkau tinggalkan aku. Kalau engkau lepas, kalau engkau tidak menolongku, ya zallatal qadami, duhai tergelincirnya aku, ila akhir. Apa itu? Istighatsah namanya. Kepada orang mati. Meratap pada orang mati. Fahada syirk, itu kesyirikan yang mengerikan. Wa min huna yu'lam anna ittikhadha asy-syufa'a wa raja'a syafa'atihim bi talabiha minhum syirkun billah. Riwayat yang terakhir ini, yang ternyata mereka karena berharap riwayat, berharap syafaat, dari sini diketahui berarti meminta syafaat dari orang mati, meminta pembelaan dari orang yang telah wafat, itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama taqaddam bayanuhu fil ayatil muhkamat, sebagaimana yang telah lewat dari ayat-ayat yang muhkamat, yang Allah tegur dengan jelas dan tegas bahwa syafaat lillah, bahwa syafaat seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi syafa'atu jami'an, lillahi syafa'atu jami'an. Apa itu maknanya? Enggak perlu pakai syarah, makna kalimatnya aja, lillah milik Allah, syafaat, syafaat, jami'an seluruhnya, milik Allah syafaat seluruhnya. Lah kenapa mintanya kepada orang mati? Oh, Allah yang punya kok, Allah yang mengizinkan kok, Allah yang memberikan keridhaan kok. Yang tanpa izin Allah, tanpa keridhaan Allah, tidak akan ada seorang pun yang berani memberikan syafaat. Qul lillahi syafa'atu jami'a, katakan milik Allah seluruh syafaat. Maka minta syafaat dari orang mati adalah meminta kepada yang bukan miliknya. Meminta syafaat kepada orang mati berarti meminta sesuatu yang milik Allah kepada makhluk. Qala al-musannif rahimahullah. Selanjutnya musannif berkata, wa qala ibnul qayyim qala ghairu wahidin minas salaf, berkata tidak hanya satu orang saja dari kalangan salaf, berarti banyak dari salaf. Lamma matu akafu ala quburihim, ketika mereka mati, akafu ala quburihim, mereka beriktikaf di kuburannya. Tirakatan kalau bahasa sekarang, bahasa Arabnya iktikaf. Akafu ala qabrih, ketika mereka orang-orang saleh tadi mati, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr, ketika mereka mati, Mereka akafu ala kuburihim. Mereka iktikaf di kuburannya, berdiam diri di kuburannya. Thumma sawwaru tamathilahum. Mereka membuat berhala-berhalanya, membuat patung-patungnya. Thumma tala alaihimul amad. Kemudian berpanjang waktu. Fa'abaduhum. Akhirnya disembah. Asyahid yang menjadi bukti dalam riwayat ini adalah akafu. Mereka beriktikaf. Tidak ada syariatnya, tidak ada sunnahnya, enggak ada ajarannya iktikaf di kuburan. Enggak ada. Enggak ada satupun contoh. La fi sunnah wa la fil Quran. Yang ada malah sebaliknya. Allah katakan, wa antum aakifuna fil masajid. Kalian beriktikaf di masjid, kata Allah. Makanya namanya iktikaf di masjid. Kalau jika di kuburan, bid'atun muhdatsah, ajaran baru, ajaran bid'ah, ajaran yang tidak diajarkan. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Kurang jelas? Apa yang disebutkan dalam Al-Quran kurang jelas? Wa antum aqifuna fil masajid. Adapun yang iktikaf di berhala-berhala, justru ditegur keras oleh para anbiya, dan kemudian Allah kisahkan dalam Al-Quran. Seperti teguran Nabi kepada kaumnya, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Berhala-berhala apa ini yang kalian iktikaf di sekitarnya? Iktikaf dilarang di selain masjid-masjid untuk Allah Subhanahu wa taala. Dilarang. Ikhwani fi din, a'azakumullah, sebagai pengagungan dan penghormatan tidak boleh. Saya katakan sebagai pengagungan dan penghormatan, khawatir ada pertanyaan, bagaimana Ustaz yang mereka berkemah di gunung-gunung? Kan itu iktikaf di sana. Itu bukan ibadah dan tidak niat mengagungkan tempat tersebut. Enggak berniat mengagungkan daerah tersebut atau mengagungkan penghuni yang tinggal di situ. Kalau ada niat itu, sama. Itu iktikaf juga. Khonibudina azakumullah. Kalau iktikaf di masjid, betul-betul niatnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah di masjid. Maka itu jelas. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika di kuburan, oh enggak, ini sedang camping aja, Ustaz. Kamu percaya? Kok camping di kuburan? Pramuka jenis apa itu? Kita sedang camping. Di mana campingnya? Di kuburan keramat fulani. Ya sudah, jujur aja lah. Kamu bukan bukan camping itu. Itu tirakatan dan itu adalah i'tikaf sebagai pemuliaan terhadap tempat tersebut. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika ada seseorang yang bernadar ingin menyembelih sembelihan di satu tempat, Nabi bertanya, apakah di sana pernah ada berhala yang disembah? Apakah di sana tempat perayaan sucinya jahiliyah? Ketika bukan, tidak ada, baru dikatakan, tunaikan nadarmu. Demikian pula kalau ada orang yang mau camping, saya mau camping di mana, di sana, di Sunan Kalijogo. Ya jangan. Karena itu adalah tempat mereka tirakatan. Kamu camping di situ, ya berarti kamu sama dengan mereka sedang i'tikaf. Sedang tirakatan di sana. Di mana? Di Gunung Anusar. Apakah di sana ada tempat perayaan jahiliyah? Atau tempat upacara-upacara jahiliyah? Oh, tidak ada. Apakah di sana ada bekas berhala-berhala dulunya? Tidak ada juga. Oh, silakan. Saya mau camping di mana? Di Gunung Kemukus. Ya jangan. Mereka memiliki sekian banyak upacara syirik di sana dan kemaksiatan-kemaksiatan. Bahkan na'udzubillah, keyakinannya sangat bejat moralnya. Tidak akan dikabulkan permintaan kalian kecuali harus zina di sana, di Gunung Kemukus itu. Sehingga di sana datang suami istri pun, suaminya ke sana, istrinya ke sini, harus dua-duanya zina. Na'udzubillah, ajaran apa itu? Ajaran syaitan, ajaran iblis. Mintanya kepada siapa? Kalau minta kepada Allah disuruh taat, tetapi di situ disuruh maksiat. Berarti mintanya kepada siapa kira-kira? Kepada iblis, syaitan. Padahal Allah menyatakan Allah ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian nyembah setan, sesungguhnya syaitan musuh bagi kalian. Ikhwan bin na'azakum Allah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata musannif, tidak satu orang dari salaf yang berkata bahwa mereka dulu iktikaf di kuburan-kuburannya dan kemudian membuat patung-patungnya. Sedangkan Al-Hafidz dikatakan di sini, qala Ibnu Qayyim, maksudnya adalah Al-Allamah Muhammad Ibni Abi Bakar Ibni Ayyub Az-Zar'i Ad-Dimashqi, yang dikenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Berkata Al-Hafidz As-Sakhawi, Al-Allamah Al-Hujjah, Ibnu Qayyim adalah seorang alim hujjah al-mutaqaddim fi sa'atil ilm, yang terkenal luasnya ilmu beliau. Wa ma'rifatul khilaf wa quwwatul jinan, terkenal ilmunya tentang perselisihan para ulama, dan juga terkenal kuatnya hati beliau. Al-mujma' alaihi bainal muwafiq wal mukhalif, yang disepakati kemuliaannya oleh kawan dan lawan. Muwafiq wal mukhalif, yang sepakat dan yang tidak sepakat, dua-duanya mengakui keilmuan Ibnu Qayyim. Sahabut tasanif, ashabut tasanif as-sa'irah wal mahasinil jammah, pemilik kitab-kitab, banyak tulisan-tulisan beliau yang sangat bagus. Beliau meninggal pada tahun 751 Hijriah. Wassalatu taufiq wal afiyah. Wassalatu hidayah wa rahmah. نقتفي بهذا القدر بارك الله فيكم إن شاء الله kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya بالله تعالى إن شاء الله pertanyaannya بعد الظهر بإذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته